Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، insyaallah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas di Syarhi Kitab Tauhid. Pembahasan kita sebelumnya sampai pada bab man sabba dahra faqad adallah. Orang siapa mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan ayat-ayat dan juga hadis berkenaan dengan bab ini, di mana dalam ayat-ayat dan hadis tersebut menjelaskan tentang haramnya mencela masa. Mencela masa sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya bisa terjatuh kepada syirik yang besar, bisa juga terjatuh kepada syirik yang kecil. Kalau mencela masa dengan anggapan bahwasanya masa itulah yang menciptakan kejadian-kejadian, masa itulah yang mengadakan kejadian-kejadian yang terjadi di alam raya, maka jatuh kepada syirik yang besar. Adapun kalau mencela masa dalam keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan atau yang menciptakan semua kejadian yang ada di alam raya, akan tapi dia mencela masa, mencela zaman, ini bisa terjatuh kepada syirik yang kecil. Kenapa? Dikenakan dengan mencela masa, mencela zaman, berarti dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki masa, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur masa. Adapun kalau sekedar pernyataan tanpa ada celaan terhadap masa, seperti ucapan seorang, hari ini cuacanya panas, saya lelah, saya kepanasan, misalkan, tanpa ada celaan kepada masa, hanya sekedar pernyataan saja, maka yang semacam ini tidak mengapa. Insyaallah kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala: babu tasammi biqadil qudha wa nahwihi. Bab bergelar atau memberi nama dengan qadil qudha, hakim, para hakim. wa nahwihi dan yang semisalnya. Fi sahih, dalam kitab as-sahih yang dimaksud adalah sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Rahman ibnu Sahr al-Dawsi al-Yamani radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhna'a ismin indallah rajulun yusamma malikal amlak atau malikul amlak la malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling jelek, nama yang paling hina, nama yang paling rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang diberi nama Malikul Amlah, raja, para raja, raja di raja. La malika illallah, tidak ada raja yang berhak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan, berkata Sufyan, yang dimaksud Ibnu Uyainah, mislu sahan syah, seperti ucapan sahan syah. Sahan syah ini bahasa Persia yang maknanya raja, para raja. Baik dengan bahasa Arab ataukah dengan bahasa asing, bahasa Romawi, Persia, atau bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan sebagainya, kalau mengandung makna yang kita sebutkan tadi, maka dia diperbolehkan. Wafi riwayat, ini dalam suatu riwayat, aghyadu rajulin ala Allahi yawmal qiyamati wa akhbathuhu, orang yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang paling jelek di hari kiamat, yaitu orang yang diberi nama atau diberi gelar Malikul Amlah, rajanya para raja. Qawluhu akhna'i, yakni audu'i, ucapan Nabi SAW akhna'u, maksudnya atau maknanya audu'u, yang paling rendah, yang paling hina. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Munasabatu hadal bab di kitab Tauhid, kecocokan korelasi bab ini dengan kitab Tauhid. Bayanu anna tasammi bismin fihi musyarakatun lillahi fit ta'dim syirkun firububiyah. Penjelasan bahwasannya memberi nama atau bergelar dengan nama yang mengandung musyarakah, persekutuan, atau mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengagungkan, termasuk kesyirikan dalam rububiyah. Ya, ketika seorang memiliki nama atau diberi gelar dan dia senang dengan gelar tersebut, padahal dalam gelar tersebut mengandung musyarakah, seakan-akan sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengagungan, maka ini jatuh kepada syirik dalam masalah rububiyah. Kesyirikan sebagaimana tauhid dibagi menjadi tiga, ada rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat, maka kesyirikan pun bisa terjadi dalam masalah rububiyah atau dalam masalah uluhiyah atau dalam al-asma wa sifat. Ya. Dikarenakan telah kita bahas yang namanya syirk itu adalah taswiyatu billah bighairillah fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita ketahui kehususan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang berkaitan dengan rububiyah, ada yang berkaitan dengan al-uluhiyah, ada juga yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Sehingga kesyirikan pun terjadi dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Yang ada bentuk kesyirikan dalam masalah rububiyah sebagaimana yang kita sebutkan tadi contohnya, pergelar atau memberi nama dengan nama yang mengandung mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengagungan, ya. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi, Malikul Amlak, raja, para raja, ya. Atau hakim, para hakim. Nah, ini antara kehususan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bagi siapa yang bernama dengan nama tersebut atau bergelar dengan gelar tersebut, ini bisa terjatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Kalau kita perhatikan antara bab yang kita bahas ini dengan bab yang sebelumnya, bab yang sebelumnya berkenaan dengan mencela mazhab. Barang siapa mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam bab tersebut, dijelaskan tentang larangan mencela masa. Di antara sebabnya, dikarenakan mencela masa berarti menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam hadis kudsi Allah mengatakan, yu'dini ibnu Adam. Manusia menyakitiku. Ya subud dahro wa ana dahru. Mencela masa sedangkan aku ini adalah pemilik masa. Yang mengatur masa. Ya. Jika orang yang mencela masa, berarti dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam bab yang kita bahas ini, menjelaskan tentang larangan bernama atau bergelar dengan nama-nama yang berlebih-lebihan dalam pengagungan, yang itu hanya pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan yang semacam ini membuat Allah murka. Ya. Kalau mencela masa, menyebabkan menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bernama dengan nama-nama yang di dalamnya pengagungan berlebih-lebihan, yang hanya pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, ini membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Nah, dan kedua perkara ini, perkara yang diharamkan, bahkan pengharaman yang sangat dahsyat. Nah, kemudian kalau kita lihat pada bab yang berikutnya, akan dibahas tentang bab ihtiram asma'illah, bab mengagungkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan, saling berkaitan antara bab yang sebelumnya dengan bab yang sesudahnya. Ini menunjukkan faqihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam menulis suatu karangan. Beliau berikan kecocokan antara bab yang sebelumnya dengan bab yang setelahnya. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala at-tarajum, biografi dari perawi yang disebutkan dalam hadis tadi. Sufyan huwa Sufyan ibnu Uyainah ibnu Maimun al-Hilali. Sufyan di sini yang dimaksud adalah Sufyan ibnu Uyainah. Kalau disebutkan dalam perawi hadis Sufyan, bisa yang dimaksud Sufyan al-Tsauri, bisa juga Sufyan ibnu Uyainah. Dan yang dimaksud dalam asar ini qala Sufyan, yang dimaksud Sufyan ibnu Uyainah ibnu Maimun al-Hilali. Siqatun hafidun faqih, seorang yang siqah, terpercaya, kuat hafalannya. Nah, hafid faqih, ahli fikih. Wulida bil Kufah sana 107. Beliau dilahirkan di kota Kufah tahun 107 Hijriah. Wasakana Makkata wa mata fiha sana 197 Hijriah rahimahullah. Beliau tinggal di Mekah dan meninggal di Mekah pada tahun 198 Hijriah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Wa nahwihi, bab at-tasami biqadi al-qudhah wa nahwihi, bab bernama bergelar dengan hakim, para hakim dan semisalnya. Eh, nahwu qadi al-qudhah, maknanya semisal dengan nama qadi al-qudhah, hakim para hakim. Misru hakimul hukam, hakimnya para hakim. Nah, wa sultanus salatin, sultannya para sultan, raja para raja. Wa sayyidus sadat, pemimpin para pemimpin. Nah, ini nama-nama yang dilarang untuk disematkan kepada seseorang, atau memberi nama sendiri, atau memberi gelar yang lainnya. Kenapa? Dikatakan setiap nama yang di dalamnya mengagungkan dan berlebih-lebihan dalam pengagungan terhadap makhluk, baik sifatnya nama gelar ataukah nama asli dan yang semisalnya, yang mana nama tersebut tidak pantas kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang dilarang. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, Malikul Amlak, raja para raja. Ini hanya cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan kepada makhluk, disematkan kepada makhluk, atau memberi nama sendiri dengan nama tersebut, berarti terjatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Nah, ini semuanya perkara yang diharamkan. Ya. Kenapa? Dikarenakan yang diperintahkan, ya, yang dituntut dari makhluk ini, bertawadu lillah, ya, berendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menjauhi nama-nama yang di dalamnya tazkiyatun nafs, ya, merekomendasi diri sendiri, mensucikan diri sendiri, atau ta'limun nafs, nama-nama yang di dalamnya mengagungkan, membesarkan diri sendiri. Kenapa? Dikarenakan nama-nama yang semacam itu, ini bisa membawa kepada kesombongan atau bangga terhadap diri sendiri. Sehingga menghilangkan sifat at-tawadhu. Nah, ini bisa mengurangi ketauhidan. Ya. Nah, yang dasar tadi, qadir qudah, yang artinya hakim, para hakim. Ya. Nama ini tidak pantas kecuali hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi hakim di hari kiamat nanti kepada semua manusia. Nah, dan juga hakim yang terakhir, hakim yang paling tinggi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk akan dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu rakyat jelata, ataukah itu para raja, para ulamanya, para awamnya, semuanya akan dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hakim yang mutlak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pantas seorang makhluk diberi nama, diberi gelar qadir qudah, hakimnya para hakim. Ya, sekali lagi, dikarenakan yang memutuskan, menghakimi semua manusia di hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keputusan, akan menghakimi di antara kalian dengan hukumnya. Nah, adapun hakim yang ada pada manusia hanya menghakimi sebagian kelompok yang kecil dari manusia saja, tidak menghakimi semua manusia. Nah, hanya menghakimi orang-orang yang mungkin bisa terbilang jumlahnya, hanya terbatas saja. Apakah hakim yang ada pada suatu negeri ataukah hakim dalam urusan-urusan yang khusus. Nah, kemudian apa yang diputuskannya itu ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Adapun keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala, penghakiman yang tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, tidak ada yang terzalimi sama sekali. Ya, sekali lagi ucapan qadir qudah ini bentuk pengagungan yang berlebihan yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga malikul amlak, rajanya para raja. Ya, ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Raja yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada pun makhluk, mungkin sebagian makhluk ada yang digelari dengan raja. Ya. Tapi hanya mencakup pada sebagian wilayah saja, bukan raja para raja. Ya. Kalau sekedar raja saja tidak mengapa. Raja Arab misalkan, raja negeri ini, raja negeri itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau mengucapkan raja para raja, raja di raja, maka ini pernyataan yang berlebihan, yang tidak pantas, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah, kembali kepada pembahasan, bisrahi ayat bisrahihain. Ucapan Syekh Muhammad Abdul Wahab bisrahi yang dimaksud bisrahihain dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yusamma mabniyun lil majhul. Yusamma ini mabni lil majhul. Dalam istilah Arab atau tata bahasa Arab ada mabni lil majhul, ada mabni lil ma'lum. Kalau majhul tidak diketahui fa'il, pelakunya. Ya. Atau bisa disebut dengan kalimat pasif yang memakai imbuhan di. Ya. Yusamma dinamai. Kalau kalimat mabni lil ma'lum diketahui fa'il, pelakunya. Nah, Atau mungkin dalam bahasa Indonesia, ya, kata kerja yang menggunakan imbuhan me, menamai misalnya. Nah, kalau ini yusamma, bagaimana dengan itu? Dinamai. Yud'a bidzalika wa yarda bihi. Dipanggil dengan nama tersebut dan dia senang, dia ridho. Ya. Ketika seorang diberi gelar misalkan dengan gelar hakim, raja. Kemudian orang ini senang, orang ini ridho. Berarti dia termasuk dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Nama yang paling rendah, yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang diberi nama dengan raja, para raja, atau kalimat-kalimat yang semisalnya. Nah, kalau dia senang, dia ridho dengan panggilan tersebut, dengan gelar tersebut, dengan nama tersebut, maka masuk dalam larangan tadi dan hadis yang kita bacakan tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalau ada yang memanggil kita dengan panggilan yang berlebihan, ya, maka hendaklah kita tidak menyenanginya, tidak riba dengan panggilan yang berlebihan tersebut. Nah, ya, Rasulullah SAW pun ketika ada umatnya yang berlebihan kepadanya, beliau tidak senang. Nah, ketika ada yang mengatakan, nah, Masya Allah wa syaitan, ini kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul, Rasul tidak senang ketika mendapatkan ucapan tersebut. Rasul langsung mengingatkan, kul Masya Allah wahda, ucapkan Masya Allah saja. Nah, sehingga kalau ada orang yang mengatakan kepada kita akan memuji kita, memberi gelar kepada kita yang berlebihan, maka kenapa kita tidak meridhoinya. Nah, wa fi ba'dhi riwayat, dalam sebagian riwayat tasamma bitta ay samma nafsahu bidzalika, sebagian riwayat dengan tak bukan dengan dia, tasamma, yang maknanya dia menamai dirinya dengan nama tersebut. Yang intinya, baik orang lain yang memberi gelar kepada kita, atau kita yang menamai diri sendiri, kalau mengandung kalimat yang disebutkan tadi, berlebih-lebihan dalam gelar, berlebih-lebihan dalam nama, mengandung pengagungan yang hanya khusus bagi Allah saja, maka masuk ke dalam larangan dalam hadis tadi. Nah, baik orang lain yang beri gelar, kemudian kita jebak, atau kita yang menamai diri sendiri. Nah, al-amlak jam'u malikin bikaslah al-amlak, para raja, yeah, merupakan bentuk jamak malik dengan dikasrokan lamnya, malik, malikun, ini mufradnya, jamaknya al-amlak. La malika illallah, tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Hada raddun ala man fa'ala dzalika bi annahu wada'a nafsahu syarikan lillah fi ma huwa min khasa'isihi. Ini merupakan bantahan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, dengan menempatkan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja di para raja melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia dijuluki sebagai raja hanya terbatas saja kerajaannya. Nah, Shahanshah wa huwa ibaratun 'inda al-'ajm, yaitu suatu ungkapan, suatu ibarat menurut orang ajam. Ajam itu selain bahasa Arab namanya ajam, ya, kita Indonesia ajam, ya, bahasa Inggris atau lain sebagainya. Ajam. An malikil amlah. Syahansah itu ibarat pengungkapan menurut ajam selain Arab, ya, dari raja para raja. Yang intinya kita sebutkan tadi. Nah, baik menggunakan bahasa Persia, Romawi, bahasa kita Indonesia, Sunda, Inggris atau lain sebagainya. Nah, kalau mengandung makna yang kita sebutkan tadi, maka dilarang. Wa hadha tamsilun bahasa. Ini sebagai bentuk contoh saja, bukan pembatasan. Nah, bisa kata apa saja yang mengandung makna yang kita sebutkan tadi dilarang. Ya, bukan pembatasan dengan kata malikul amlak saja atau sahan sah saja. Kata apa saja yang mengandung makna yang disebutkan tadi maka dilarang. Wa fi riwayatin ayli muslim fi sahihi. Dalam suatu riwayat, ini maksud riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, sahih Muslim. Aw yadu rajulin al-ghayd mithlu ghadab wal bughd. Aw yadu rajulin al-ghayd, ya, seperti al-ghadab, marah, wal bughd dan murka. Di mana? Ghayd, ya, sinonimnya al-ghadab dan juga al-bughd. Ay annahu yakunu baghiran ila Allah. Maknanya orang itu menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memiliki nama yang disebutkan tadi. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tujuannya dia supaya besar namanya. Ya. Padahal hakikatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya gelarnya besar. Raja, para raja, misalkan. Nah, pemimpin, para pemimpin. Hakim, para hakim. Ya, supaya gelarnya itu tinggi. Ya. Padahal, hakikatnya sekali lagi, yang bergelar dengan gelar semacam ini, atau menamai dirinya dengan nama semacam ini, orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah mengatakan, inna akhna ismin inna Allah. Semuanya orang yang paling rendah, paling hina, namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah balas dengan kebalikan dari lawan. Ya. Dari lawan apa yang diinginkannya? Nah, manusia menginginkan tinggi dengan nama tersebut. Allah balas dengan lawannya, Allah rendahkan. Ya. Wa akhbathahu, mana akhbathuhu? Ay abtaluhu, atau abtalahu, yang paling batilnya. Ayakuna khabithan indallah maghduban alaihi. Ya, nama tersebut jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara makna kalimat-kalimat atau kata-kata yang disebutkan dalam hadis dan juga asar di asar yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah untuk makna ijmali dan juga faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibacakan tadi akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaAllah. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.